karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu memurnikan sesuatu. Memurnikan sesuatu. Jadi hal-hal yang menodainya, yang menjadikan dia terkontaminasi, ternodai dengan noda-noda apa namanya? Noda-noda kesyirikan misalnya, atau noda-noda kemaksiatan dan yang lain-lain. Itu asal kata mana ikhlas, memurnikan sesuatu. Lalu kemudian kenapa surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad itu dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Disebutkan oleh para ulama diantaranya bahwasannya surat Al-Ikhlas itu mengandung surat tersebut, surat Al-Ikhlas terkandung di dalamnya ikhlas kepada Allah, terkandung di dalamnya ikhlas untuk Allah, ikhlas untuk Allah. Bahwasanya mereka yang beriman, mereka yang beriman kepada surat tersebut, apa yang terkandung di dalam surat tersebut, maka dia adalah orang yang ikhlas. Maka dia adalah orang apa? Orang yang ikhlas. Jadi orang yang membaca surat ini, memahaminya dengan baik, mengamalkan konsekuensi yang ada pada surat ini, maka dia akan terpulihkan dari berbagai bentuk kesyirikan. Berbagai bentuk kesyirikan. Apabila dia beriman kepada surat tadi dan apa yang terkandung di dalamnya, dia membacanya, memahaminya, kemudian mengamalkan konsekuensi, akan dia ada, akan menjadikan orang tadi apa? Hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dinamakan surat ini surat Al-Ikhlas, karena dia bisa menjadikan seseorang itu ikhlas kepada Allah. Kalau orang tadi apa? Kalau orang tadi beriman kepada ayat atau surat tadi, membaca, memahami, dan mengamalkan konsekuensinya. Dan juga surat Al-Ikhlas itu Allah Subhanahu wa taala khususkan surat Al-Ikhlas untuk berbicara tentang zat-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas ini murni membicarakan, mengabarkan kepada hamba-Nya tentang zat-Nya. Tidak berbicara tentang hal yang lain, tapi Allah membicarakan di dalam surat ini murni berkaitan tentang apa? Berkaitan dengan zat-Nya, yang hanya berkaitan tentang zat-Nya saja. Tidak apa namanya? Tidak menyebutkan hal yang lain. Tidak menyebutkan hal yang lain. Karena Al-Quran itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yang berkaitan dengan kabar-kabar terdahulu dan kisah-kisah tentang para nabi, tentang umat-umat yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran itu berisikan tentang hukum-hukum. Mana yang perintah, mana yang larangan. Mana yang mendatangkan pahala, mana yang mendatangkan dosa. Yang ketiga, Al-Quran itu berbicara atau menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau kita ingin membaginya terbagi menjadi tiga. Tiga pokok bahasa, kisah umat-umat terdahulu, para nabi, hukum-hukum dan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya surat Al-Ikhlas dinamakan Al-Ikhlas. Sekalipun kalimat Al-Ikhlas tidak ada disebutkan di dalam ayat-ayat yang ada ayat yang keempat. Dari qul huwallahu ahad sampai lam yalid wa lam yulad sampai wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi dinamakan surat ini dengan Al-Ikhlas karena tadi yang pertama adalah karena akan menjadikan pembacanya yang membaca surat ini menjadi orang yang ikhlas apabila dia beriman, memahami dan mengamalkan konsekuensi yang ada dalam yang disebutkan dalam surat tersebut. Dan yang kedua, karena murni surat ini berbicara tentang Allah Subhanahu, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara keutamaan surat Al-Ikhlas adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri. Ada seorang laki-laki yang mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas dan dia mengulang-ulangnya. Jadi ada seseorang, dia melewati seseorang yang sedang membaca surat Al-Ikhlas dan mengulang-ulangnya. Qul huwallahu ahad sampai terakhir, kemudian diulang lagi qul huwallahu ahad. Di riwayat yang lain disebutkan ada seseorang yang melewati orang yang sedang surat malam dan hanya mencukupkan membaca surat Al-Ikhlas toh, tidak membaca surat yang lainnya. Tidak membaca surat yang lainnya. Falamma asbaha, kemudian di saat pagi hari, di orang yang mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas tadi itu yang dia kemudian mengulang-ulang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi dan menyebutkan, "Wahai Nabi, tadi malam aku dengar ada orang yang baca surat Al-Ikhlas. Kemudian dia ulang-ulang surat tadi." Nabi pada riwayat yang lain sebagaimana disampaikan tadi, tadi malam mendengar sedang berjalan, kemudian ada orang yang sedang sholat malam, tapi dia hanya membaca surat Al-Ikhlas, tidak membaca surat yang lain. Nabi melihat orang ini, orang yang sedang bercerita kepada Nabi bahwasanya dia mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas kemudian mengulang-ulangnya. Nabi melihat orang tadi seakan-akan dia itu apa? Menganggap bahwasanya surat Al-Ikhlas itu tidak memiliki bernilai kecil, tidak seperti surat-surat yang lain. Misalnya dibandingkan dengan surat yang lebih panjang, Al-Baqarah misalnya, atau misalnya surat An-Naba yang lebih panjang. Artinya seakan-akan orang ini menganggap surat Al-Ikhlas itu tidak mempunyai keutamaan yang besar, tidak seperti surat-surat yang lain. Kenapa? Karena ya ayatnya sedikit. Ayatnya hanya apa? Hanya empat saja. Itu pun pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pendek-pendek. Kemudian di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang ini kayaknya dia tidak mengetahui bahwasanya surat Al-Ikhlas itu punya keutamaan yang besar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang gimana jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaha lata'dilu thulutsal Qur'an, bahwasannya surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Surat Al-Ikhlas apa? Menyamai sepertiga Al-Qur'an. Para ulama menyebutkan apa yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran ingin kita bagi menjadi tiga, ini salah satu di antaranya. Yang dimaksud adalah pahalanya. Jadi pahala membaca surat Al-Ikhlas itu seakan-akan kita membaca pahala membaca sepertiga Al-Quran. Tapi bukan berarti surat Al-Ikhlas ini apa bisa menggantikan kedudukan atau menggantikan perannya surat perannya Al-Fatihah. Berarti kalau misalnya kita baca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, Qul huwallahu ahad sudah selesai, kemudian kita ulang Qul huwallahu ahad selesai, kemudian kita ulang Qul huwallahu ahad, berarti apa? Satu Quran. Tapi bukan berarti misalnya datang bulan Ramadan, bulan Ramadan kan kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Apakah kita mencukupkan membaca surat apa? Surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali kemudian dikatakan sudah hatam. Tidak seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan menyamai sepertiga Al-Quran itu pahala. Kita membaca surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti kita membaca sepertiga Al-Quran tanpa menggantikan peran surat-surat yang lain. Misalnya kita sholat, nah salah satu rukun sholat apa? Membaca surat Al-Fatihah. Karena kita tahu surat Al-Ikhlas kan sama seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian dia tinggalkan membaca surat Al-Fatihah. Sah tidak suratnya? Tidak sah. Jadi yang maksud di sini menyamai sepertiga Al-Quran itu apa? Pahalanya. Pahala yang satu sah. Dengan ayat yang pendek yang hanya berjumlah 4 dan tidak panjang-panjang, tapi dia punya keutamaan yang besar, yaitu membacanya sama pahalanya sama seperti membaca apa namanya seperti ya Al-Qur'an. Karena sebagaimana yang disampaikan Al-Qur'an terbagi menjadi 3 kalau kita ingin membaginya. Yang pertama adalah tentang kisah para nabi, kisah umat-umat terdahulu, kejadian-kejadian yang terjadi sebelum Nabi sebelum Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hukum-hukum. Salat, wa aqimus salat, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat, dan hukum-hukum yang lain. Puasa, haji dan yang lain. Kemudian apa? Kabar tentang Allah, tentang nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan Al-Ikhlas termasuk di mana? Termasuk pada bagian yang ketiga, yaitu kabar tentang Allah, tentang zat-Nya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Apakah disebutkan dalam surat Al-Ikhlas ada hukum? Tidak ada hukum. Hukum yang berkaitan dengan apa namanya wajib ini, haram ini, tidak. Berkaitan mengabarkan tentang para nabi, tidak. Tentang umat-umat terdahulu, tidak juga. Tapi murni Al-Ikhlas menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Berbicara pengabaran tentang Allah, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tersifati dengan zat, memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbuat sesuai dengan kehendak-Nya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang atau surat ini kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan? Disebutkan dalam hadis yang sahih, di mana kaum musyrikin, di mana kaum musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, wahai Rasulullah, sif lana rabbak, sifati bagi apa namanya sifati untuk kami, beritahu kami tentang Rabbmu. Apa sih sifat-sifat Rabbmu? Coba beritahu kepada kami. Fa anzalallahu hadis surah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, di saat kaum musyrikin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal, bertanya tentang hal tersebut, Allah turunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sampaikan kepada kaum musyrikin, kepada umatnya, bahwasanya Allah adalah Al-Qul huwallahu ahad. Allah adalah Esa. Maha Esa, Allah Samad. Allah adalah Zat yang maha sempurna sifat-sifatnya, yang maha dibutuhkan oleh makhluk-makhluknya. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan tidak pula dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan Allah tidak memiliki yang semisalnya. Tidak ada yang semisal, tidak ada tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini membuka dengan firman-Nya, kul, katakanlah. Allah memerintahkan Muhammad untuk mengatakan, kul wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya kepadamu tentang siapa Rabbmu, sifati Rabbmu. Allahu Ahad, Allah itu adalah nama. Allah adalah merupakan nama bagi Allah. Allah adalah nama yang khusus bagi Allah, dan tidak ada selain dari Allah yang boleh dinamai dengan Allah. Yang boleh dinamai dengan Allah tidak ada. Tidak ada zat yang boleh dinamai dengan Allah. Siapakah yang boleh dinamai dengan Allah? Adalah Allah itu sendiri. Karena Allah di dalam bahasa Arab itu asalnya al-ilah. Maka untuk memudahkan melafalkannya, dihapus apa? Huruf hamzah, huruf alif, menjadi Allah, yang berarti al-ma'luh. Al-ma'luh itu apa? Yang diibadahi. Oleh karenanya Allah itu nama yang memiliki makna dzul uluhiyyati wal ubudiyyah, zat yang memiliki hak disembah, hak diibadahi. Ala khalqihi ajma'in, oleh seluruh makhluknya. Oleh apa? Seluruh makhluknya. Oleh karenanya bagi mereka yang ingin masuk Islam, dia diharuskan melafalkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, karena Allah yang berhak untuk diibadahi, karena Allah yang berhak untuk disembah bagi seluruh makhluk. Bagi seluruh makhluk, tidak ada Tuhan yang ada di muka bumi ini yang berhak disembah melainkan Allah. Memang Tuhan itu apa? Banyak. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah api. Mereka menamakannya itu apa? Mereka, orang-orang menamakannya, orang-orang di sana menamakannya itu mereka sebagai Tuhan. Tapi yang berhak disembah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalimat Allah. Jadi Allah itu nama Allah yang hanya khusus bagi Allah, yang memiliki makna bahwasanya dialah zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi bagi diibadahi oleh seluruh makhluknya. Jadi nama Allah itu bukan sekedar nama, tapi mengandung makna yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ahad, kul huwallahu ahad. Ahad, yang Maha Esa. Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu Esa. Esa pada apa? Zatnya. Esa pada apa? Esa pada nama-namanya. Esa pada sifat-sifatnya. Esa juga perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zat Allah itu tidak ada yang semisal, atau tidak ada yang semisal dengannya. Nama-nama Allah juga seperti itu, tidak ada yang semisal dengannya. Sifat-sifat Allah juga seperti itu, tidak ada yang semisal dengannya. perbuatan-perbuatan Allah sudahlah tidak ada yang semisal dengannya. Allah itu esa. Esa pada sifat, pada nama-namanya, sifat-sifatnya, dan pada apa namanya, esa pada perbuatan-perbuatan. Allah itu Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang semisal dengan zat-Nya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatan-perbuatannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Esa. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah zat yang berhak ibadah, disembah oleh seluruh makhluknya. As-samad. As-samad adalah zat yang maha sempurna sifat-sifatnya. Sempurna apa? Sifat-sifat Allah itu tidak ada kekurangan dan kecacatan sedikit pun. Berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah itu tidak ada kecacatan dan kekurangan sedikit pun. Allah yang maha sempurna sifat-sifatnya. Kalau sifat-sifatnya sempurna, maka zatnya pun begitu. Maka zatnya pun apa? Sempurna. Karena di saat kita berbicara tentang sifat, maka pada saat itu kita sedang berbicara tentang zat. Kalau sifatnya kurang, maka zatnya kurang. Kalau sifatnya sempurna, maka zatnya sempurna. Sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Maka ini menunjukkan bahwasannya zat Allah adalah zat yang sempurna. Tidak ada kecacatan dan kekurangan sedikit pun pada zat Allah, pada sifat-sifatnya. As-Samad adalah nama Allah. As-Samad adalah nama Allah. Jadi Allah itu punya banyak nama. Dan nama-nama Allah itu nama-nama yang indah. Sehingga disebutkan dalam suatu hadis, barang siapa yang menghafal, yang menghitung, membina nama Allah, menghitung nama Allah sampai kepada 99, menghafalnya, memahami makna-makna yang terkandung pada nama-nama tersebut dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya, dakhalal jannah, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, artinya menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut, maka dia akan masuk surga. Banyak nama-nama Allah. Di antaranya apa? As-Samad. Atau kalau ditanya, gimana kita bisa mengetahui nama-nama Allah? Dari mana kita bisa mengetahui nama-nama Allah? Cuma dua sumbernya. Satu, Al-Quran. Karena itu merupakan firman Allah, Allah yang mengatakannya secara langsung. Yang kedua, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain dari sumber itu, tidak bisa kita yakini, tidak bisa atau tidak boleh kita mengatakannya. Kenapa kita hanya bersumber dari Al-Quran? Karena Allah yang berfirman. Karena Al-Quran merupakan firman Allah. Dan yang lebih tahu tentang Allah, Allah itu sendiri. Lalu kenapa hadis kita hanya bisa mengambil dari hadis dan Al-Quran? Hadis merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan tentang dirinya melalui lisan Rasulnya, di mana Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari dua jalan ini kita hanya dari dua jalan ini kita bisa mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah serta perbuatan-perbuatan. Selain dari itu tidak bisa kita menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Samad, nama Allah yang bermakna, yang mengandung makna al-kamilu fi sifati, yang sempurna sifat-sifatnya. Karena kesempurnaan sifatnya, makhluknya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk di muka bumi ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, para malaikat, seluruh makhluk Allah. Dan yang selain Allah merupakan makhluk Allah. Selain Allah merupakan makhluk Allah, butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada mereka. Dan Allah tidak butuh kepada mereka. Jangan sampai kita mengira apa yang kita lakukan dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, bahwasanya Allah butuh kepada amalan kita. Tidak sama sekali. Bahkan amalan-amalan ini adalah yang akan mendatangkan rahmat Allah nantinya di akhirat, yang mana rahmat tersebut bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh makhluk di muka bumi, di alam semesta ini butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada mereka. Dan ini di antara makna yang terkandung di dalam nama Allah As-Samad, Zat yang maha sempurna sifatnya, yang makhluknya butuh kepada Allah, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Lam yalid wa lam yulad, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak beranak, tidak melahirkan seorang anak. Tidak pula Allah dilahirkan menjadi anak dari Tuhan. Allah tidak melahirkan seorang Tuhan yang lain yang menjadi penerus dari orang tuanya, atau Allah tidak pula dilahirkan dari Tuhan yang menjadi bapaknya dia. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang meyakini hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah lam yalid wa lam yulad, Allah tidak dilahirkan atau Allah tidak melahirkan seorang anak, dan tidak pula dilahirkan, merupakan bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak. Ada tiga golongan yang menyelisihi firman Allah ini. Pertama, orang-orang musyrik di zaman Nabi. Kedua, orang-orang Yahudi. Ketiga, orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani. Apa yang diyakini, apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik di zaman Nabi mengatakan bahwasanya para malaikat itu anak perempuannya Allah. Bahwasanya malaikat adalah anak perempuannya Allah. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi itu menganggap bahwasanya Uzair, ahli ibadah dari golongan mereka, bahwasanya Uzair merupakan anaknya Allah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Apa yang diyakini oleh orang Nasara, bahwasanya Nabi Isa, dan itu masih diyakini sampai dengan sekarang, merupakan anak Allah. Allah menyebutkan lam yalid, Allah tidak melahirkan seorang anak. Tidak Uzair yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Tidak pula Isa, Nabi Isa alaihi salam, yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Dan tidak pula para malaikat yang diyakini oleh orang-orang musyrik merupakan anak perempuan. tidak pula dilahirkan. Tidak dia menjadi seorang apa? Tidak pula tidak dia menjadi seorang anak dari bapak. Maka kalau kita mengatakan seperti itu, bahwasanya apa? Tuhan itu tidak hanya ini akan apa? Akan menodai nama Allah Al-Ahad yang bermakna apa? Allah itu Esa. Kalau Allah melahirkan atau dilahirkan dari seorang dari orang tua, maka Allah tidak Esa lagi. Berarti ada, maka Tuhan itu berbilang lebih daripada satu. Oleh karenanya firman Allah lam yalid wa lam yulad merupakan penguat dari firman Allah Allahu Ahad dan Allahu Samad. Karena Allah itu Esa, karena Allah itu sempurna sifat-sifatnya, makhluknya butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada makhluk, maka dia tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Dan ini banyak disebutkan dalam ayat-ayat Allah di apa namanya, di antaranya dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-91. Al-Mu'minun ayat ke-91, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mattakhadallahu min walad." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi dirinya seorang anak. "Wa ma kana ma'ahu min ilah." Dan tidak ada yang membersamainya dari seorang Tuhan. Tidak ada Tuhan yang membersamai Allah. Tidak ada Tuhan yang lain yang berhak disembah yang membersamai Allah. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan bagi dirinya seorang anak. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, "Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul 'abidin." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya, katakanlah kepada Muhammad, kepada orang-orang musyrik, kepada mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu memiliki anak, "In kana lirrahmani walad," kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak, "fa ana awwalul 'abidin," maka aku, yaitu Nabi Muhammad, awwalul 'abid, orang yang paling pertama menyembah Tuhan tadi yang merupakan anak Allah. Kalau benar Allah itu punya anak, maka yang paling pertama menyembah anak Tuhan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Nabi adalah orang yang paling pertama yang berada di garis terdepan memerangi orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah memiliki anak. Artinya apa? Allah itu punya anak. Maka ini adalah keyakinan yang harus kita jaga. Jangan sampai kita nodai, misalnya dengan ikut serta merayakan mereka, perayaan orang-orang yang meyakini bahwasanya mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu punya anak, bahwasanya Tuhan itu lebih daripada satu. Karena kalau memang benar itu adanya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pertama melakukan menyembah anak Tuhan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya dengan "wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Allah itu tidak ada serupa baginya, tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Tidak ada yang menjadi tandingan bagi Allah. Tidak ada yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah tidak sama dengan zat yang lain. Tidak sama dengan zat manusia, apalagi hewan atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Sebagaimana makhluk memiliki sifat-sifat juga, tapi sifat-sifat Allah tidak sama seperti sifat-sifat makhluk. Allah memiliki nama-nama yang indah, yang sangat banyak. Sebagaimana makhluk juga memiliki nama, tapi nama-nama Allah tidak sama seperti nama-nama makhluk. Nama-nama Allah jauh lebih indah, terkandung di dalam nama-nama-Nya yang sempurna, tidak ada kecacatan dan kekurangan di dalam. Allah juga berbuat sebagaimana makhluk berbuat, tapi perbuatan Allah jauh lebih sempurna. Perbuatan Allah sangat jauh dari namanya kekurangan dan kecacatan. Sempurna. Perbuatan-perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan-perbuatan makhluk-Nya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un." Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Allah tidak bisa diserupakan zat-Nya dengan sesuatu apapun. Tidak bisa diserupakan nama-namanya dengan segala sesuatu apapun. Tidak bisa diserupakan sifat-sifatnya dengan segala sesuatu apapun. Tidak pula bisa perbuatan-perbuatannya diserupakan dengan segala sesuatu apapun. Yang dinisbatkan kepada Allah adalah sesuatu yang sangat sempurna, tidak ada kecacatan dan kekurangan di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya ayat yang mulia ini sekalipun pendek ayat-ayatnya, hanya berjumlah 4 dan tidak panjang, tapi terkandung di dalamnya makna-makna yang agung, di mana ayat ini berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zat Allah adalah zat yang sempurna, di mana ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, menetapkan bagi diri-Nya bahwasanya Allah itu esa, bahwasanya Allah itu sempurna sifat-sifat-Nya, bahwasanya Allah itu dibutuhkan oleh makhluk-makhluk-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menafikan dari diri-Nya bahwasanya Allah itu melahirkan, atau Allah Subhanahu wa taala dilahirkan, dan menafikan dari diri-Nya bahwasanya Allah itu sama atau memiliki yang semisal dengannya atau yang serupa dengannya. Itu semua Allah nafikan di dalam ayat yang mulia ini, sehingga ayat ini menjadikan siapa yang membacanya seakan-akan dia membaca, atau dia mendapatkan, siapa yang membacanya dia akan mendapatkan pahala membaca sepertiga Al-Qur'an. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian salat-salat beliau, salat-salat sunnah beliau, beliau mengkhususkan rokat, salah satu dari rokatnya membaca surat Al-Ikhlas. Contohnya surat apa? Sebelum salat subuh, 2 rokat sebelum salat subuh. Rokat yang kedua kita membaca, Nabi SAW membaca surat Al-Ikhlas. Di rokat yang pertama membaca surat Al-Kafirun, kemudian qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rokat kedua membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian salat sunnah setelah sholat maghrib, sholat sunnah setelah sholat maghrib, setelah kita selesai berzikir dari sholat maghrib, kita sholat sunnah 2 rakaat, maka Nabi SAW di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, di rakaat yang pertamanya membaca surat Al-Kafirun. Kemudian kalau kita tawaf, setelah kita menyelesaikan tawaf 7 putaran, kita disyariatkan untuk sholat 2 rakaat. Di sana Nabi SAW membaca di rakaat yang kedua dengan surat Al-Ikhlas, dan di rakaat yang pertama dengan surat Al-Kafirun. Dan di sholat witir yang Nabi tidak pernah meninggalkannya, sekalipun di safar, sekalipun beliau safar atau sedang tidak safar, Nabi selalu melaksanakan sholat witir, dan beliau tidak membaca surat Al-Ikhlas di surat witir beliau, di surat witir beliau. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sempurna, tentang kabarnya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan niat kita, maksud kita dalam ibadah-ibadah kita, dalam amalan-amalan kita, dalam keseharian kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan semua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita ibadah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sanjungan manusia, tidak mengharapkan pujian-pujian mereka, tidak supaya disebut bahwasanya kita itu adalah orang yang alim dan yang lain-lainnya, tapi yang kita harapkan adalah pahala dari Allah, karena Allah yang Maha Kuasa dan Zat yang berhak untuk diharapkan pahalanya dan ridhonya. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita pada jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita istiqomah, memberikan kita istiqomah di atas jalan tersebut, sehingga kita nantinya meninggal wafat di atas keimanan, di atas keislaman, di atas kebenaran, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di kebenaran tersebut di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.